Sebelum Islam. Sebelumnya hukum adat. Kemudian hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi. Tinggal di aku. Aduh. Dapat nanti ya. Judul. Oh ya, sudah mulai berangkat ya. Artikelnya sedangkan tidak apa. Untuk tahun sumber sebanyak 15 ya. Cari sumber-sumber yang ada depan dengan dan depan kita periksa ambil di kotak secara besar. Okay. Ya Pak. Kemudian apa lagi? Penyidik sulit. 15 Pak. 15 Pak. 15 Pak. Ada bukti ya? Siapa putri gua kan? Siapa? Ada teman di kecamatan. Siapa? Siapa? Lihat bahwa itu jangan coba-coba pakai aplikasi chat GPT yang Anda copy paste secara ini. Banyak bisa ditemukan ini. Ada aplikasi di chat GPT, tapi ada juga aplikasi membaca chat GPT. Jadi kalau saya masih suka yang aneh pada apa saya percaya tidak mau berusaha dulu terlambat di belakang tapi kembali lagi saat ini ya kalau dan ada cuma lagi saja diri maksimalkan saja kerja ya awas apalagi yang terkait dengan artikel yang pembukaan ada berat sebenarnya pak saya tidak tahu di rumah apa judul tak yang transformasi rumah dan tinggal di Hendrik ya sumber tertulis yang sampai 15 dan ada kode kode kode yang dilengkapi dengan sumber lisan baca teori lalu kita sebut itu ini udah saya diam post ini di IG ya pas membuat itu memang ya kajian-kajian kontemporer berbasis kualitas tertulis ya memang tak banyak sumber dulu juga selama dipakai bisa wacana kecuali kalau kajian sejarah misal ambasnya pada masa pemerintahan Soeharto pasti itu juga 100 sumber itu semua dulu jelas tau tidak ada yang perlu lunas judulnya. Ada kemarin barang rumah yang juga dulu. Waduh. Naik. Segera cepain naik. Jangan terlambat. Perhatikan waktu. Misalkan kerja, fokus di bab satu sampai dua. Baru bab dua, baru bab tiga. Gambar minimal berapa? 15. Masuk dihapus ke 15 ya tapi kalau nyampe apa sedikit makanya apa judul-judul yang spesifik bukan judulan membuat buku apalagi terkait dengan pengajian artikel template kan jadi dulu template itu kan menyesuaikan template itu kan banyak salah kaprah di mahasiswa template dikasih komik kuliah gaya apa warna-warnanya tidak, yang maksud template itu panduan deadline pakai tips apa, kan sekali dirubah itu pakai tips kata kanan, kan beragam key ya jadi cuma lagi nama yang buat artikel kalau anda mahir buat artikel kayaknya bagus lah kalau anda nanti jadi profesional sudah mahir buat artikel ini, sudah bagus pakai tips tidak ada masalah di artikel aman, tidak aman kalau kerjaan ini belum kelar, ya? Ya bang. Lakukanlah dan jangan mengalih coba-coba. Oke? Awas. Kalau gitu kita masuk diskusi untuk Islam. Monggo. Siapa yang mau menyebutkan ini untuk Islam? Terlambat kita selang untuk Islam. Coba kelompoknya Tahra, Islam. Tinggal sepekan lagi kita UTS, satu kali pertemuan kita UTS. Iya Pak, ya Pak. Pak, namanya. Inggris. Banyak tidak ini. Itu mau nikah dari itu. Saya tidak ikut pak. Ikut apa? Apa seminar kemarinnya kan orang Jerman. Dua keluarga negara kemarin kayaknya sama Jerman. Tidak, bukan itu masih Inggris dia. Yang? Yang kedua? Bukan. Yang Mister Awatan Bang? Oh, itu. Jinjing. Jinjing. Kenapa besok pak? Kenapa besok? Di luar tiket. Hah? Tiket. Kenapa tiket? Untuk besok. SKPD. Untuk apa? Sejarah. Asia Barat. Asia Barat gaya pak? Individu itu pak. Walah. Oh, individu banyak. Biasa. Jadi wacana kemudian. Bilangnya itu dari wacana dari angkatan dulu. Wacana dari angkatan dulu. Kupir. Sejak Asia Barat Daya ada lagi yang punya produknya. Kupir produk akhirnya. Itu. Iya. Apa aja? Produk akhirnya nanti artikelnya. Sejarah Asia. Ada Pak. Tidak. menguap agar hukum. Di sini banyak banget yang ingin sekali manfaat dari tujuan dari kenapa dia dibikin agar hukum juga. Baru mau mencari tanggap nanti nak tanggap ya saya berganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hukum Islam yang bertujuan untuk menjaminan dan kebebasan beragama serta memelihara ajaran Islam dari penyimpangan. Yang kedua ada menjaga jiwa atau hafiz al-nafs, yaitu hukum Islam yang berperan dan menyimpan manusia dengan melarang pembunuhan dan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Yang ketiga ada menjaga akal atau hafiz al-asal, yakni Islam harus mengharuskan perlindungan kepada akal dan melarang konsumsi zat-zat yang merusak seperti alkohol dan narkotika, serta mendorong pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada menjaga keturunan dan bahasa sejarah. Tanda dan bahasa sejarah. Selanjutnya ada menjaga harta atau hafiz al-mal. Tapi Islam yang menjaga harta seseorang atau hak kepemilikan dan melindungi harta benda individu maupun masyarakat dari pencurian, penipuan dan kerusakan. Secara keseluruhan hukum Islam ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan dan membangun tatanan masyarakat yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya pembagian hukum Islam. Yang pertama ada ibadah, seperti aturan yang berkaitan dengan ibadah yakni salat, puasa, zakat ataupun haji. Yang kedua yakni muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi seperti beli barang, hutang dan juga kontrak. Yang ketiga dan jinayah, yakni hukum yang berkaitan dengan pidana, termasuk hukuman bagi kejahatan. Yang keempat ada nahakat, yakni hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga sebagainya. Selanjutnya warisan atau faraid, yakni aturan yang mengatur mengenai pembagian warisan keluarga. Selanjutnya saya berikan kepada Imam Khatib. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3, saya menanyakan apakah penegakan hukum hudud seperti potong tangan bagi pencuri masih relevan dan wajib diterapkan di zaman modern saat ini? Walaupun ini yang membuat kita boleh berkomentar semua ya, kita analisis saja. Islam yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan atau hafiz al-nas yang sudah saya jelaskan tadi itu hukum Islam yang mendorong pembentukan keluarga yang sehat dan sah secara syariah serta mengarah perzinahan dan tindakan yang merusak institusi keluarga. Itu implementasi. Termasuk seperti orang-orang yang kalau contoh kasus banyak sih, cuma namun dia juga sudah ambil selesai. Kemudian ya terkait diterima. Contoh kasus seperti misalnya seorang pasangan yang berusaha berzinah di luar nikah, mungkin bisa dihukum secara Islam. Persna dalam Islam biasanya itu buat dia suruh masyarakat hari ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari sini. Saya menambahkan keterangan dari Saudara Usmania. Dari perspektif hukum modern, pertama dalam sistem hukum yang berbasis hak asasi manusia, hukuman fisik seperti potong tangan dianggap tidak sesuai dengan standar kemanusiaan dan keadilan modern. Hukum modern cenderung menekankan rehabilitas, pendidikan, dan pemulihan pelaku kejahatan. Nah, daripada hukuman fisik yang dianggap kejam dan tidak proporsional, mungkin di sini banyak negara yang tidak menganut sistem hukum sekuler, menganggap hukuman fisik ini melanggar hak asasi manusia dan lebih memilih hukuman berupa penjara atau denda. Intinya mungkin hukuman memotong tangan ini mungkin tidak relevan di zaman sekarang. Ya. Kenapa bisa implementasi dari dalam ilmu para Islam di laki-laki itu mendapat dua kepala dan perempuan hitungan satu kepala di sejumlah negara dianggap di berbeda-beda. Lalu bagaimana dengan syariat Islam yang mensunahkan hukum Islam? Karena beda pendapat dalam agama. Kan misalnya kan hukum Islam kan semua satu gitu. Islam kan satu. Kenapa implementasinya berbeda-beda? Apakah itu menggambarkan Islam digambarkan dalam berbagai pesan perspektif atau bagaimana? Untuk apa yang mau kupertanyakan saya? Apa? Apa kebutuhan Islam itu hanya diterapkan oleh orang-orang yang beragama Islam? Kalau media saya mau kehilangan jawab ini. Ya. Apakah? Wada. Ambil pertanyaannya polos. Iya, karena butuh jelas. Ya Pak. Kita merokok juga jawab lah, benar kan? Harus kalau pertanyaannya polos. Cukup waris juga laki-laki dapat dua. Apa tadi? Pertanyaan tadi. Satu. Itu bagi warisan tuan kuat yang sudah hektar kampung. Terima kasih. Kemudian kasih 8 anda cuma dua. Ya. Laki perlu kita bantah berdekat nanti kalau laki-laki. Linda Sandi ya. Saya juga mau menjawab. Ya pelan-pelan di. Nanti Tanya kira mau menjawab. Apalah. Setelah pemantauan itu, apakah murni hukum tentang Islam itu tidak diterapkan dalam sunan dasar-dasar undang-undang atau pasal-pasal dalam undang-undang? Ini saya sekarang ini. Selamat dulu, ajan dulu, ajan. Ajan dulu. Kurangi beda bos. Kalau orang ajan nih. Kemana? Ina. Siapa punya air minum? Kalau sebenarnya atau tentang memang tentang kemuliaan perempuan. Kalau memang misal poligami itu memang dari dulu dari zaman ini. Nabi kita saja itu poligami. Tetapi beda nih konteksnya sekarang dengan dulu. Kalau dulu itu konteksnya memang karena mungkin tolong ini semua tolong janda supaya ada yang kasih makan ki. Tapi sekarang itu tidak nih mengikuti hawa nafsunya laki-laki dan untuk secara implementasinya itu tidak adil. Tidak adil. Siapa yang baru maka dia akan lebih nakasi. Bahkan yang pertama itu diacuhkan mi, tidak diurus mi. Pengalaman tidak diurus mi. Bahkan biasanya sekedar satu saja bahwa kita adalah suami istri tidak dikasih nafkah batin ataupun lainnya. Kemudian tentang Hak waris memang dalam Islam itu betul. Pembagian antara laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Laki-laki harus dapat yang lebih banyak, tetapi implementasinya juga sekarang berbeda, Maki. Kalau yang masih paham agama Islam tentunya akan lebih banyak nakasi yang mana laki-lakinya. Tetapi kalau boleh dari keadaan sekarang dan lingkungan sekitar kutip di mana yang lebih nakasi itu biasa adalah anak kesayangan atau seorang bungsu. Itu yang biasa. Iyo, sekian dari saya. Dari istrinya nafkah bisa juga nafkah saudaranya yang perempuan. Ya, Nabila bersuara, silakan. Bagaimana tuh yang misalnya kita sudah berusia, kan misalnya empat saudara sudah semua menikah, kalau satu saudaranya perempuan belum menikah, bagi tetap dihitung satu. Kan mungkin yang tadi bisa ngebiayai saudaranya. Kalau tetap dihitung satu, masih ada di kantor begitu. Apa hukumnya tinggal satu, Pak? Empat bersaudara. Bisa selamanya dibiayai, tapi misal kalian bersaudara baru ini saudara yang perempuan dari yang dinafkahi, otomatis saudara harus membantu. Tuh. Apalagi saudara laki-laki. Hai. Karena saudara kawan. Terjawab, tapi ada lagi pertanyaan baru. Rizna. Sudah tiga. Ini yang membahas. Nah itu fungsinya tidak yang ketiga biaya belum ada yang biaya dan kita tidak memadakan pembalasan misalnya buat pergerakan lagi pembuatan pergerakan Islam yang satu pertimbangannya apa karena laki-laki itu menafkahi perempuan itu menafkahi kalau kasihan anda tadi tiga anak empat laki-laki itu sudah keluarga. Iya. Sampai nanti mandi dengan jurakan. Oh, aminkan. Makanya perempuan cantik laki yang mampu menafkahi anda. Laki-laki yang mungkin menafkahi. Bawa laki yang mau menafkahi kerja bakti. Pada laki-laki perempuan. Laki-laki. Nomor yang kasih dua satu. Kalau kasih kamu istrinya suka naik. Satu itu menafkahi istrinya nanti kalau rumah tangga. Perempuan kan tidak, nak mau satu. Kesini kan pula tidak mau keluar. Di kita di Sulawesi Selatan ada namanya Sundren, Bugis, Sompak. Dan itu Sompak ini mahal. Wanek dan ini mahal. Ya, tidak apa. Nah, itu yang saya alam. Yang saya... Dan itu pertimbangan karena ada emas. Ya. Uang panen untuk acara mahar untuk pernikahan. Poligami kalau anda muslim harus menerima. Kalau anda meyakini Al-Quran, memang begitu. Risma tidak menerima, Pak. Dan laki-laki supaya kita tidak salah kaprah. Dibolehkan poligami. Jadilah perempuan-perempuan kepada anda dua, tiga, empat. Dalam Quran itu bilang tidak ada Al-Quran satu. Tidak, tidak ada dua. Kalau harus disini dua, tiga, empat. Jadi boleh jangan kita mengatakan saya tolak poligami. Bisa kalau muslim mengatakan tolak poligami, anda secara tidak langsung menolak hukum agama. Boleh pak. Jadi kalau nanti anda selalu tidak boleh dilarang istri maupun istri. Bahkan mau menikah tanpa istri, tanpa pemberitahuan istri pertama boleh. Hanya di hukum negara kita tidak boleh kalau penes. Tidak boleh kayak saya istri dua kali lagi kedua kali. Asli istri pertama. Kalau begitu kasus pendapatan gaji itu istri pertama. Boleh ya, dimana-mana kita sadis. Ini juga kita salah kaprah. Kita laki-laki jadi kan dalil boleh perempuan istri dua. Bicara ini semua. Iya, kalau kita merujuk Rasul yang dinikahi itu ini. Kalau suaminya meninggal dalam perang untuk menyantun melayani. Orang yang itu kan butuh laki-laki selalu terlindung. Kita tidak kalau kebanyakan harus kayak kopas kami juga poligami dengan ini sering jadi contoh. Wow. Insyaallah nyawa. Kenapa nari insyaallah nak? Kenapa nari insyaallah nak karena kita kebanyakan laki-laki tapi istri pertama bening, istri kedua perawan, istri ketiga janda kaya raya, istri keempat umur belia lah. Kemudian mengatasnamakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah begitu, cari orang kita yang perlu disantuni, cari orang miskin di situ disantuni, orang duafa. Kita tidak cari yang hanya Pak Kepulisa. Itu artinya kadang memang dijadikan dalil-dalil pembicaraan agama, tetapi dibolehkan memang dalam hukum Islam dibolehkan poligami. Jangan katakan tidak boleh, tidak boleh. Masalah anda tentang hal ini kita urusan pertanggungannya nanti. Ya, tapi tahu lah bu, alasannya perempuan yang rela dipoligami Kalau misalnya monogami ini satu-satu, mesti ada 9 orang. Siapa mau mengatakan? Iya, realistis. Kita pakai data statistika. Di kelas ini saja berapa laki, berapa perempuan? Aduh. Saya tanya, pakai angka data statistik. Namun semua itu menikah perempuannya. Kalau tidak ada perempuan laki, laki-laki di seluruh tiga, siapa mau menikah? Saya kira kalau memakam itu adil, ada pertimbangan hati yang resmi. Hanya saya kadang dalam manusia mencari rasa-rasa kebenaran. Saya kira ada kutunya enggak? Tidak mungkin. Jadi kesimpulannya adalah rela di pegang ya. Ya. Ya. Bagi istri lupa dibagi 2 juta ini. Kemudian dibawa oleh pemerintah, apakah perubahan tersebut murni hukum Islam tidak lagi digunakan dalam penyusunan pasal-pasal perubahan undang-undang? Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Pak. Perubahan rumusan tidak pertama, Pancasila tidak berarti bahwa hukum Islam sebelumnya disampaikan dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Islam tetap memiliki peran penting, khususnya dalam urusan perdata dan keluarga bagi umat Islam. Meskipun Indonesia tidak mengadopsi hukum Islam secara formal, dalam konstitusi atau sebagai hukum negara yang bersifat mengikat seluruh warganya, sebaliknya negara tetap menghormati dan mengakomodasi kebutuhan umat beragama dalam bingkai hukum yang lebih. Mana saudara? Dan pasal itu ya, 7 kata itu. Jadi kita kembali berangkat ini satu poin dalam pembilangan 7 kata di piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu ada ketuhanan yang maha dengan kewajiban menjalankan sampai kemudian sebelum disahkan Pancasila sebagai dasar negara terjadilah dialog di situ. Ada saudara-saudara kita yang non Islam tidak menerima sebaiknya dihilangkan itu, cukuplah ketuhanan yang maha esa. Jadi di Piagam Jakarta itu yang disepakati dengan PPKI kan? Nah, itu juga memperdebatkan. Apakah murni hukum Islam tidak berlaku dalam hukum formal kita? Tidak juga. pernikahan masih kita adopsi sebagai sekarang, ya, berdasarkan hukum agama, mewaris kita sebagian dan muamalah yang sebagian. Tetapi juga ada sebenarnya begini, kan didiksi itu hanya kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kecuali kalau dikatakan ketuhanan yang maha esa bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak boleh karena mengandung konsekuensi hukum ke pemeluk agama lain. Yang diikat di situ syariat Islam bagi Islam, bukan bagi non-Islam, atau begitu. Itu perdebatan juga. Ini nanti ada yang mengatakan hal yang sah itu dalam debatan dibanding Pancasila yang ada sekarang. Seperti itu. Jadi tetap terakomodir. Kita menikah itu, Islam kan paling ke KUA, namun ke gereja. Itu kan terlembagakan. Menikah secara sah menurut agama negara, memiliki KUA kartu nikah. Kartu nikah apa buku nikah? Buku nikah. Ya, dicatat di Pak KUA. Itu secara hukum negara harus sah seperti itu. Baru nanti dianggap legal anak tak mau sekolah untuk pembuktian pencatatan akte kelahiran. Ya, tetapi hukum agama bukan tidak perlu begitu. Di depannya pembulu saya dikatakan dan kau bla bla bla sah tanpa buku nikah. Ya, seperti itu tidak harus. Ya, tapi ada yang terformalkan. Hukum mewaris seperti demikian. Hukum dalam rumah tangga perceraian kan kembali dalam aturan-aturan agama masing-masing. Begitu. Di gereja mungkin begitu ya. Anda menikah berdasarkan agama aturan agama masing-masing dan lain sebagainya. Jadi secara hukum, walaupun tidak terlembagakan secara formal, tapi terakomodir bagi pemeluknya masing-masing. Ingat Bapak Ibu, saya sudah katakan bahwa Indonesia bukan negara agama, ia negara Pancasila. Tetapi nilai-nilai agama masuk di segala lini kehidupan, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Jadi makanya tertolak paham apapun yang mengabaikan nilai-nilai agama, tidak dibolehkan di Indonesia, termasuk PKI. Ya, tidak boleh berpaham PKI apapun itu. Tidak boleh kita ada di Indonesia. Karena tidak mengerti adanya Tuhan. Ya. Kemarin Anda pakai G, apa istilah G30S atau G30S PKI? Desktop. Ada yang pakai PKI, ada yang tanpa PKI. Tanpa jalan-jalan PKI, kan? Anda juga orang sejarah. Ingat. Keputusan yang dihasilkan oleh negara kita harus menuju dua, keputusan konstitusi dan keputusan histori. Keputusan sejarah memang terbukti bahwa PKI adalah pelaku berdasarkan fakta-fakta walaupun ada interpretasi lain. Tapi keputusan sejarah konstitusi memang tak MPR mengatakan G30S PKI. Kenapa ada dilanggar lagi kata PKI ini? Itu dilanggar juga, kadang kalau ada nih orang yang ngomong nggak boleh, karena PKI belum tentu pasti dengan adanya sumber-sumber baru. Iya, karena Anda terdoktrin di situ, tapi secara konstitusi itu meningkat. Ajaran Leninisme, Stalinisme, liberal tidak boleh ada di bumi Indonesia itu tetap hukum konstitusi kita. Ya kan? Terus kenapa Anda orang sejarah juga mengatakan seperti itu? Terlepas ada perdebatan. Mungkin kalau ada perdebatan. Orang yang kontra dengan mengatakan bahwa PKI bukan pelakunya, ya dengan sumber-sumbernya. Tapi orang yang mengatakan memang PKI dengan sumber-sumbernya. Saya termasuk persen mengatakan G30S adalah memang PKI. Yang sumber-sumber saya. Kalau pala mungkin tidak kan, karena diajarkan. Tidak lagi. Anda orang sejarah, seperti itu sempat. Yang diperdebatkan di sini, oke, ranah historis. Historis memang kita berdebat, karena sumber. Tapi secara konstitusi tidak ada lagi perdebatan. Memang PKI kok secara konstitusi. Kecuali dicabut. Jelas ya? Ya, jangan kilata, banyak yang pelajar itu G30S PKI. Yang anti, yang betul-betul mengatakan itu PKI, Taliban-Taliban. Ya kalau mengatakan, oh yang mengatakan G30S ini keturunan PKI. Banyak ekstrim juga begitu. Tapi kita menempatkan diri dalam ranah keilmiahan. Bahwa ada PKI, ada kolak G30S PKI. Seperti itu, jadi jangan terkecoh ya. Siapapun yang menyampaikan kritis lah. Mengatakan seperti itu. Apalagi nanti olah itu. Bagaimana kalau misalnya kita buat pertanyaan tadi apa? Bisa memperingati kalau lawan kurban dari peringkat 13. Ada kalau misalnya kita kalau saya pikir kalau kita menggunakan diksi menerima dikirakan sebenarnya artinya gerakan yang kita dikiki. Apa ini? Kalau diksinya itu mungkin lebih begini ya, Anda mau membuat diksi dari apa? Ada dua sisa sebenarnya diperingati di sini. Peringatan di tanggal 20 September, esok harinya, Satya Pancasila, Sabtu, Oktober. Sebenarnya kita tidak diperingati dalam hati-hati itu dulunya. Yang kita peringati itu di Satya Oktober, hari Satya Pancasila. Tapi penggunaan istilah ini sudah berlaku sebagai istilah sejarah. Ada memang bahwa ada peristiwa di 20 September. Walaupun perdebatan lagi, kalau Anda mengikuti Soekarnoisme, masaknya Pak Lamla, pas mengatakan ke stop, ya, gerakan 1 Oktober merujuk pada istilah Soekarno. Ya, maka gerakan 30 September, memang iya, penculikan jenderal ini hari keempat, masih memakai waktu 1 Oktober, tapi gerakannya diinisiasi di 30 itu mulai aksi-aksi dilancarkan, aksi-aksi dilancar. Ya, saya mau begini karena yang memang beri ke materi saya, materi segala nasional itu masih itu Pak Narbongko. Ada berapa Narbongko ini? Ada balik ke masyarakat. Jadi memang beda masyarakat di sini. Yang kedua, apa lagi sebenarnya? Kenapa kita ini bias menghilangkan bukan PKI? Memang apa bukti yang Anda sebagai biasanya bahwa memang bukan PKI? Sudah kita beda sumber. KPK dulu konstitusi lah, walaupun konstitusi ini menyatakan bahwa memang PKI ya. Tetapi kita lihat keluaran historisnya, sejauh mana sumber-sumbernya Anda menguatkan bahwa memang bukan PKI, diragukan PKI bukan pelaku. Kalau ada ini pengaruh masa itu. Coba munculkan sumbernya, kita bedah satu-satu sumber komunitas kita. NT atau saya benar, kan begitu dalam sejarah. Argumentasinya. Paling Anda merujuk buku-buku yang risalah-risalah kesaksian dari pelaku G30S. Masa ya si pelakunya kamu dia wawancara, kemudian dari wawancara karena dia jadi korban, kemudian mengatakan Soekarno sebenarnya terlibat karena dia sudah diberikan bahwa ada gerakan 30S, kan begitu. Tapi dia tidak buris. Saya sepakat bahwa akibat dari gerakan 30S yang paling menikmati momen ini adalah Soeharto karena mengantarkan Soekarno Lengser, naiknya Soeharto gak pas sama orang bimbang. Iya. Tetapi kalau dikatakan bahwa Soeharto dalamnya G30S, itu yang saya tolak. Orang sejarah gak boleh sembarang menghakimi, saking bencinya kita dengan Soeharto, kemudian kita mengatakan G30S, dalamnya kita gak boleh begitu. Berdosa kita. Apalagi kalau kita menuding seseorang yang memang bukan pelakunya. Tapi kalau kita katakan PKI sebagai pelaku, secara akademis saya lompat tanggung jawaban kok. Melihat G30S, karena kita di hari A, jadi ingat dulu sebelum ini. Panjang ini proses di bulan Agustus, mulai berangkatnya 1945 saat PKI menang pemilu, salah satu partai pemenang pemilu ketiga, tidak salah. Di situ starting point kita analisis, karena akibat katanya ketika proses kita Soeharto mengkuri temerangkat, Anies menang kuri temerangkat Soeharto. Tahu nggak apa statementnya Soeharto pada saat kongres Persemar? Bahwa Pak Soeharto telah menjalankan perintah dengan sebaiknya. Boleh buka YouTube kok. Kalau Soekarno merasa kemudian merangkat, dia tidak mungkin mengucapkan seperti itu. Yakin saja. Soekarno di masa 65, 66, 67 itu super power di Indonesia. Saking super powernya dia diangkat sebagai presiden seumur hidup. Ya kan? Nah kalau kita bicara sejarah nasional revolusi ya, belajar nggak di sejarah di sekarang? Belum ya. Sudah revolusi. Belum. Oh, belum pantas. Begitu. Makanya saya kemarin kritik punya lapor, terus juga kemarin saya kritik. Memotong SS. Tidak boleh begitu. Kita mengikat terikat dalam patsuli sejarah dan patsun konstitusi. Kecuali ada keputusan negara bahwa memang secara resmi negara Indonesia menghapus bahwa PKI diragukan betul sebagai pelaku baru boleh. Kita terikat dasar konstitusi dan dasar historis. Dasar historis itu boleh berdebat, tapi setelah ada konstitusi yang mengikat, maka sepakat tidak sepakat harus diterima. Ya? itu hukum, itulah hukum. Sepakat tidak sepakat, misalnya ada ingkrah, maka terima. Mau anda suka tidak suka, tidak diperbolehkan. Tapi di dalam ranah perdebatan historis ya, itu sumber kita, gitu, ya. Nanti lagu lagi besok kalau begitu apa boleh. Kalau begitu saya tanya, bisa boleh pelakunya gitu kamu guys, kalau berpikir siapa? Ayo. Siapa? Juan. Itu ini anda harus saya mengajari anda bukan mendebrede, tapi argumentan dengan fakta-fakta harus dicerdas. Ada juga mengatakan PKI kan sudah dibubarkan, memang iya. Partai bubar, ideologi tidak bisa mati. Yakin nih ideologi, ya banyak juga yang ngomong kemarin. PKI kan bubar nih, iya PKI bubar, tapi ideologinya. Keyakinan, ideologi, pemikiran. Anda boleh dikatakan Indonesia tidak menerima paham liberalisme, iya, sosialisme, iya. Tapi apakah pemikiran kita bisa diatur oleh undang-undang? Tidak mungkin ideologi itu, ideologi tidak bisa diatur, yaitu bebas buang waktunya. Ya, kita kan kadang sudah kelaporan-kelaporan salah juga. Saya bahkan ada guru yang saya ikuti, dosen Surabaya, dosen Prof. Amir Dinkasdi, banyaklah. Itu hanya yang kita maksud di UPS Budaya. Kita berada di situ. Bagusnya di situ karena memang berdasarkan sumber-sumber. Jadi tidak asal asumsi dan persepsi. Karena orang yang pro Soekarno mengatakan mereka itu ya, 30S itu Soeharto. Kalau orang pro Soeharto, dia baru yang mengatakan ya, Soeharto ada kawan-kawan. Ya, begitu. Kita ambillah jalur waras, jalur mas yang berkata-kata. Ya. Kita ingin melenceng dari perdebatan di UPS. Saya sendiri saja karena masih membenya. Clear? Secara waktu? Clear. Oke, untuk Islam. Jadi ini juga dicermati karena tadi ada seperti itu. Piagam Jakarta yang ada di Pancasila, kalaupun tidak hilang tujuh kata itu, tidak menghapuskan kebinekaan di Indonesia. Karena diksi di situ hanya mengikat syariat Islam bagi pemeluknya, bukan bagi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu kan terdiri beragam kepercayaan agama. Ada lima yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang salah. Tidak salah itu. Menjalankan agama syariat Kristen bagi pemeluknya tidak salah. Yang salah kalau syariat Islam diberlakukan bagi umat Kristen, ajaran Kristen diberlakukan bagi umat Islam, itu yang salah. Ini fenomena juga banyak muncul sekarang toleransi kebablasan. Saya tolak itu, tidak boleh begitu. Dalam satu perayaan sudah datang di bulan Idul Fitri bersama, tidak boleh itu mencampur adukan agama. Tidak menghargai justru orang. Ini tidak tahu ini humus, ini paham Nasrani sih. Toleransi tidak boleh mencampur adukan. Beda toleransi, beda sinkretisme, mencampur adukan. Ini juga fenomena yang banyak muncul. Atas nama toleransi dibolehkanlah. Ada paus datang di Indonesia dibolehkan baca ayat Al-Quran. Kok bisa? Ya. Ini dikritisi juga saya sebagai akademisi lah. Dihargailah bentuk menghargai kita dengan tidak memaksakan ajaran saya ke beliau. Beliau juga jangan memaksakan ajaran saya. Apa itu? Indonesia ini sudah menerapkan ini. Itulah hukum. Ada tak paksa bahwa orang beragama Kristen kalau sudah mengatakan itu kok besok dimana ada anak? Tidak ada lah. Tapi saat kau berkunjung, saya hargai. Setelah Idul Adha saya makan daging datang untuk berkunjung ke rumah saya kasih ki. Tapi tidak disuruh dulu ibu kudu salat Idul Adha baru kasih daging. Walah. Kadang kita atas nama toleransi, kadang beda tipis di mana toleransi, mana kebablasan. Ini yang tidak boleh. Anda Kristen yang utuh, jadi Muslim pun yang utuh. Ya, karena anda tidak meyakini itu sebagai kebenaran. Ya, yang salah kalau anda yakini berpohon, kan ada juga doktrin sekarang yang banyak ikuti di mahasiswa bahwa semua agama adalah benar. Ini juga ideologi pikirannya sudah sesat, menyesatkan lagi. Kalau kita mati begitu, siapa yang mau terima di surga yang mana? Malaikat yang mana periksa saya? Pertanyaan kita, kita mau menjadi negara. ini banyak organisasi, saya tidak tahu apa tadi organisasi. Tidak. Saya tetap pegang teguh. Agama semua benar. Ini atas nama kebebasan tertaruhan. Tidak boleh, tidak ada agama benar bagi pemeluknya. Bisa saya meyakini bahwa agama paling benar, maka agama lain tidak benar. Menurut ajaran agama kami. Tetapi tidak memaksakan agama ini. Ya, terakhir ini saya tutup kuliah. Fanatik boleh, fanatisme tidak boleh. Saya bilang ya, fanatik boleh, fanatisme jangan. Fanatik meyakini kebenaran yang kita yakini sebagai ideologi, sebagai kepercayaan bahwa itu memang benar-benar adanya. Fanatisme, kalau kita meyakini bahwa apa yang saya yakini adalah benar, tapi menjelek-jelekkan yang lain, itu yang tidak boleh. Ini karena kita juga susah bilang, oh fanatik sekali ini. Memang iya. Kalau saya jadi muslim, saya suka fanatik, menjelaskan semua agama yang agama saya. Ya tidak boleh kalau saya menjadi muslim taat beribadah, sudah saya jelek-jelekkan. Eh, walau juga pasti neraka atau mati, ya. Waduh. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Sama kemajuan. Bisa saya tidak mengaku misalnya Roma Katolik, bisa tidak mengaku Trinitas, tapi itu juga. Nah, ini juga kadang keliru kita memang. Sudah tidak bisa dibedakan mana toleransi, mana keberagaman, mana persatuan, mana kebebasan. Ya. Jelas serta. Mantu karena kalau saya coba ulang, Anda tidak mungkin ingat. Kalau saya coba review materi itu tadi di dalam jaringan apa? Saya kira cukup boleh kita hari ini disuruh cepat. Sebelum saya lagi untuk kuliah, ini pesan saya, jangan banding-bandingkan statement dosen satu dengan dosen lain. Setiap dosen itu memiliki pengetahuan, sampaikan ke peserta ini. Peserta ini telah memilah dan memilih mana yang benar-benar dengan masing-masing. Itu adalah untuk menentukan lagi apa A, B, B, O ini dikotong muncul peran dunia. Ya, cukuplah Israel yang berperan dengan peran sekarang. Iya, Pak. Ya, selanjutnya saya beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.